Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa tahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan kali ini kita diberi kemudahan, diberi waktu luang dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, karena sesungguhnya ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat tersebut kita pun juga akan ditanya kelak di hari kiamat untuk apa waktu yang kita gunakan, sehingga apapun yang kita lakukan dalam mengisi waktu ini besok akan dimintai pertanggungjawaban. Insya Allah pada kesempatan kali ini di awal-awal bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah ini kita akan membahas tentang mendidik anak untuk berpuasa, karena ini adalah hal yang penting bagi kita, terutama dalam mengajarkan anak-anak kita. Dalam hal ini adalah untuk berpuasa, terutama untuk puasa bulan Ramadan. Tentang pendidikan anak dalam hal puasa ini telah dilakukan oleh generasi-generasi sahabat radhiyallahu anhum ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa wa nasumu sibyanana as-sighara minhum insyaallah wa nadhabu ilal masjid fanaj'alu lahumul la'bata minal ahn minal ihn fa idza baka ahadukum alat ta'ami atainaha iyyahu indal iftar. Dan kami mendidik anak-anak kami untuk berpuasa insyaallah, dan kami pergi ke masjid, lalu kami buatkan untuk mereka, yaitu anak-anak kami, mainan dari kapas yang berwarna atau dari wool. Jika salah satu di antara mereka itu menangis karena lapar atau minta makanan, kami berikan kepadanya mainan tersebut hingga berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhum tentang mendidik anak, sehingga dari hadis ini merupakan hujah bagi kita bahwa kita wajib mendidik anak-anak kita untuk berpuasa. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk berpuasa? Tentu saja kita kembalikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anak atau mendidik generasi pada saat itu. Secara garis besar, dalam mendidik anak-anak, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah bahwa anak itu belum memiliki kewajiban berpuasa. Anak belum memiliki kewajiban berpuasa. Sebab kewajiban berpuasa itu hanya bagi orang-orang yang sudah dewasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu an thalathah, pena catatan amal itu diangkat pada tiga orang. Salah satunya adalah wa anisobi hatayah talim, yaitu pada seorang anak sehingga dia itu balig. Sehingga perlu kita sadari bahwa ketika kita mendidikkan puasa kepada anak, kita harus menyadari dan meyakini bahwa anak kita belum memiliki kewajiban, mereka belum mukallaf dan mereka belum dibebani oleh syariat. Ini yang perlu kita perhatikan. Namun kita wajib mendidikkan puasa ini kepada mereka. Kemudian hal kedua yang perlu diperhatikan di dalam mendidik anak-anak kita adalah harus disesuaikan dengan kondisi anak. Yaitu kita harus memperhatikan berapa usia anak, kita harus memperhatikan fitrah perkembangan anak. sehingga kita tepat dalam mendidikkan puasa ini kepada anak, sehingga tidak terjadi salah didik, sehingga anak justru menjadi lebih benci kepada puasa. Padahal niat kita adalah biar anak itu terbiasa dengan berpuasa, tapi karena salah didik sehingga anak menjadi benci terhadap puasa. Kemudian yang perlu diperhatikan yang lain adalah, yaitu prioritas utama dalam mendidik anak berpuasa ini adalah pendidikan hati terlebih dahulu sebelum pembiasaan. Ya, jadi sebelum membiasakan anak untuk berpuasa, tentu saja kita harus menyadarkan anak, ya, menyadarkan anak untuk berpuasa. Sedangkan kesadaran ini terkait dengan hati, sedangkan kesadaran hati ini terkait dengan keimanan atau fitrah keimanan anak. Maka sebagaimana yang Nabi lakukan terhadap generasi sahabat radhiyallahu anhum, beliau dalam mendidik mereka itu mendahulukan iman sebelum ilmu, yaitu ta'allamanal iman qabla al-Qur'an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami, yaitu para generasi sahabat waktu masih kecil-kecil itu, yaitu iman terlebih dahulu sebelum Al-Qur'an. Jadi sebelum kita membiasakan anak kita, sebelum kita mengajarkan kepada anak kita tentang pemahaman tentang puasa, tentang fikih puasa, kita menyadarkan anak terlebih dahulu. Jadi kalau kita kita ambil urutan, ya, urutan atau pendidikan, prioritas pendidikan ini, yang pertama adalah penyadaran. Ya, yang pertama adalah penyadaran. Sehingga disadarkan anak terlebih dahulu sebelum mereka itu dipahamkan. Jadi disadarkan lebih dahulu, jadi ditumbuhkan fitrah keimanannya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu adalah dipahamkan anak itu, yaitu dengan apa? Menumbuhkan fitrah belajarnya. Kemudian setelah itu adalah membiasakan. Sehingga dengan urutan kesadaran, kemudian pemahaman, kemudian kebiasaan tersebut, maka diharapkan anak akan mandiri dalam melaksanakan sholat tanpa dipaksa-paksa, tanpa disuruh, mereka akan melaksanakan dengan penuh kesadaran. Itu secara garis besar metode pendidikan puasa untuk anak-anak. Terus bagaimana secara teknis mendidik anak-anak kita? Yang pertama, yaitu ketika anak usia 0-7 tahun. Tentu saja kita memperhatikan al-marhalatul numu, jadi fase perkembangannya bagaimana. Yang pertama adalah anak usia 0-7 tahun. Fase 0-7 tahun ini adalah fase emas tumbuhnya fitrah keimanan anak. Bagaimana kita menanamkan agar anak itu mau berpuasa? Tentu saja pada fase ini prioritas kita atau target kita adalah anak mencintai puasa terlebih dahulu. Jadi antara lain apa? Menumbuhkan kesan positif, menumbuhkan imaji positif pada diri anak bahwa puasa itu suatu hal yang menyenangkan bagi dia. Puasa itu suatu hal yang membahagiakan bagi dia. Seandainya anak tidak mau berpuasa, itu tidak masalah untuk usia 0-7 tahun. Tapi target kita adalah sebelum membiasakan anak tersebut, kita harus menumbuhkan kecintaannya kepada puasa. Tentu saja dalam hal ini adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fase ini adalah fase menumbuhkan mahabbah pada diri anak, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala dia akan senang belajar berpuasa. Jadi fase 0-7 tahun ini itu adalah fase penyadaran, ya. Pada usia ini janganlah kita tergesa-gesa untuk mulai membiasakan sebelum tumbuh kecintaan. Sebab secara urutan bahwa pembiasaan itu dilakukan setelah adanya pemberian pemahaman, dan pemberian pemahaman diberikan setelah penyadaran, yaitu penumbuhan fitrah keimanan. Jadi antara lain yang kita lakukan dalam kita mendidik anak-anak kita yang masih kecil-kecil, yang masih balita, yaitu membuat mereka senang, membuat mereka bahagia. Sebagai contoh, ketika kita sedang sahur, maka sebelumnya kita menidurkan anak-anak kita yang masih kecil itu lebih awal. Dengan harapan apa? Dengan harapan mereka bisa sahur bersama-sama. Karena dengan bangun bersama, sahur bersama dengan makanan yang mereka sukai, kemudian rasa yang mungkin biasanya anak tidak bangun sepagi itu kemudian tiba-tiba bangun bersama dengan keluarga, maka diharapkan akan muncul kesan yang sangat menyenangkan bagi anak, membahagiakan bagi anak. Walaupun mungkin anak itu setelah sahur dia tidak berpuasa, mungkin jam 10 sudah dia makan kembali, jam 10 pagi, tapi tidak mengapa. Karena apa? Fase-fase itu adalah menumbuhkan kesan bahwa puasa itu menyenangkan bagi dia. Mungkin kita berharap dia bisa sampai duhur, yang sering disebut dengan istilahnya puasa beduk. Namun kalau ternyata anak itu tidak mampu karena dia masih balita, maka tidak mengapa kalau dia hanya kuat sampai sekitar jam 9 atau jam 10. Nah, sehingga diharapkan puasa itu betul-betul menyenangkan bagi anak tersebut. Menyenangkan bagi anak tersebut. Ini. Jadi itu untuk fase 0 sampai 7 tahun, yaitu fase-fase penyadaran. Hendaklah kita tidak tergesa-gesa. Sebagai contoh, misal anak masih TK. Ya, kemudian orang tua karena ingin anaknya itu betul-betul terbiasa puasa, akhirnya dipaksakan. Padahal sesungguhnya untuk sholat yang ibadah yang mulia saja itu diperintahkan untuk diajarkan ketika usia 7 tahun. Bahkan boleh dipukul ketika usia 10 tahun. Lah ini anak masih TK. Usianya masih sekitar 5 tahun, 6 tahun, atau bahkan 4 tahun. Namun apabila anak itu ternyata minta sendiri untuk puasa penuh satu hari dan dia senang, itu tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah apabila di usia yang masih balita ini kita memaksakan kepada anak, karena fase ini adalah prioritasnya adalah penumbuhan kecintaan. Nah, dengan pemaksaan itu dikhawatirkan muncul imaji negatif bahwa puasa itu tidak menyenangkan, bahwa puasa itu susah, sehingga tidak menumbuhkan fitrah keimanan anak, tidak menumbuhkan kecintaan anak. Justru ini akan membahayakan bagi akidah anak tersebut. Sehingga dikhawatirkan dia akan kelak setelah dewasa, telah besar, dia akan benci dengan puasa. Karena apa? Karena pengalaman masa lalu yang tidak mengenakkan tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk 0-7 tahun ini, buatlah anak-anak bahagia dengan puasa. Caranya bagaimana? Caranya insya Allah ta'ala orang tua yang paling tahu tentang metode ini, karena orang tua yang kenal dengan anaknya masing-masing, apa yang disuka, apa yang bisa membuat anaknya bahagia, itu adalah yang tahu orang tuanya masing-masing. Ini fase 0-7 tahun, yaitu fase untuk menumbuhkan kecintaan anak untuk berpuasa. Ini adalah fase penyadaran, ini adalah fase pendidikan hati, ini adalah fase keimanan. Ini terus selanjutnya setelah kecintaan itu tumbuh ya, maka begitu masuk usia 7 tahun, itu adalah fase tamyiz. Fase tamyiz ini adalah fase di mana nalar anak mulai tumbuh. Otak kiri anak mulai berkembang. Sehingga anak mulai paham apabila diterangkan. Nah, pada fase ini setelah anak itu tumbuh kecintaannya, maka dia akan senang sekali untuk belajar bagaimana puasa. Karena apa? Karena cinta sudah tumbuh. Ini fase tamyiz. Tamyiz itu maknanya anak itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bisa membedakan kalau api itu panas, kalau es itu dingin. Itu fase-fase tamyiz. Antara lain seperti itu. Nah, fase ini adalah fase untuk mengajarkan kepada anak. Tentu saja kesadaran itu ditumbuhkan terlebih dahulu sebelum kita mulai mengajarkan atau membiasakan anak. Ya, jadi fase tamyiz ini mulai usia 7 tahun ya, kita mulai mengajarkan puasa kepada anak. Ada anak yang mampu puasa penuh ya sampai matahari tenggelam, sampai maghrib. Namun ada juga pada usia ini anak yang hanya mampu sampai tidak sampai maghrib, ada yang sampai asar, ada yang sampai duhur, bahkan ada yang sebelum duhur pun mereka sudah enggak mampu. Ini kondisi anak berbeda-beda. Maka orang tua ya untuk fase ini harap memperhatikan kemampuan anak, kondisi anak. Kalau ternyata betul-betul anak tidak mampu, maka kita beri semangat ya. Kita beri semangat, kemudian kita buat permainan-permainan sehingga anak itu lupa dengan kelaparannya. Sehingga diharapkan bisa sampai ke buka puasa maghrib. Nah, sebagaimana yang tadi disebutkan di hadis ya. Anak-anak diberi mainan ya, ketika mereka menangis ya minta makanan, kemudian orang tuanya memberikan mereka itu mainan-mainan yang menarik. Tentu saja permainan zaman dahulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Kalau sesuai dengan hadis tadi, anak-anak sekarang misal diberi mainan dengan kapas atau dengan menggunakan kain wool, mungkin tidak begitu tertarik, tapi waktu itu mungkin itu hal yang paling menarik bagi anak. Mungkin sekarang sudah berbeda lagi ya. mungkin permainannya sudah berbeda lagi karena sekarang zaman digital, ya, zaman digital. Nah, namun metode itu tetaplah berlaku, ya, karena dahulu anak-anak juga diajari puasa, maka anak-anak sekarang pun juga diajari untuk berpuasa. Jadi pada fase tamyiz itu kita menuntaskan rasa penasaran anak untuk berlatih berpuasa. Anak akan merasa penasaran untuk berlatih berpuasa jika anak itu sudah cinta untuk berpuasa yang ditumbuhkan fase sebelumnya. Tapi kalau fase sebelumnya enggak tumbuh kecintaannya, maka dia akan susah untuk dilatih puasa. Maka kalau kemudian muncul pemaksaan, dikhawatirkan anak malah akan berbohong, ya, karena takut dengan orang tuanya, akhirnya pada saat tidak ada orang dia minum atau makan. Tapi nanti begitu ditanya orang tuanya, dia mengaku bahwa dirinya berpuasa. Ini justru malah akan merusak akidah, ya, akidah anak, bahwa anak itu takut kepada orang tuanya, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada fase-fase urutannya. Jadi pada fase tamyiz ini kita mulai memahamkan anak tentang faedah-faedah puasa. Kita ceritakan kepada anak yang sudah tamyiz ini, karena dia sudah bisa bernalar, bahwa pahala puasa itu tak terhingga, karena puasa itu adalah orang-orang yang sabar. Ya, innamatu wafaso biruna abjurohum bihoiri kisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan membalas pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Ya, ini. Jadi betul-betul anak usia tamyiz ini berharap, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ganjaran yang berlimpah. Karena fase tamyiz ini adalah fase penumbuhan rukun ibadah, yaitu rojak. Kalau yang pertama tadi rukun ibadah mahabbah, yaitu kecintaan, kemudian yang kedua adalah rukun ibadah rojak, yaitu harapan. Diharapkan anak itu banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah puasa ini, dengan pahala-pahala yang dijanjikan oleh para dai yang disampaikan di radio, kemudian di media sosial, di pengajian di masjid dan sebagainya, tentang keutamaan puasa kita sampaikan anak-anak yang sudah tamyiz. Kalau keutamaan puasa ini ditumbuhkan pada anak di bawah 7 tahun, mereka belum bisa bernalar, ya. Maka usia 0 sampai 7 adalah penumbuhan kecintaan di sini hati, kemudian 7 sampai 10 tahun yaitu fase tamyiz adalah penumbuhan akal. Ya, dalam hal ini adalah fase tamyiz ini. Nah, kemudian setelah usia 10 tahun, maka diharapkan anak sudah mandiri melaksanakan puasa, yaitu sekitar mungkin kalau di SD itu kelas 4 atau kelas 5, anak itu diharapkan sudah puasa penuh. Ya. Jadi kenapa diharapkan puasa penuh? Ya, karena pada usia 10 tahun ini diharapkan kecintaan kepada puasanya sudah tumbuh, terus kemudian dia sudah memahami, ya, tentang faedah-faedah dari puasa. Maka apabila dua hal ini sudah ada pada diri anak, maka dia akan mandiri sholat tanpa ada disuruh atau bahkan mungkin tanpa ada pemaksaan sekalipun. Ini itu usia 10 tahun, yaitu fase murahakoh. Dan pada fase murahakoh ini sudah dikenalkan rukun ibadah yang ketiga, yaitu khauf. Anak sudah mulai ditakut-takuti bahwa nanti kalau sudah balik tidak puasa maka akan dosa, ya. Maka mulailah latihan puasa sekarang, karena sebentar lagi kamu akan balik, maka sekarang berlatihlah untuk puasa. Nah, maka untuk usia yang sudah murahakoh ini, sudah 10 tahun ini, itu sudah boleh ada pemaksaan. Tetapi dengan catatan pemaksaan ini adalah apabila dua hal tadi, yaitu kesadaran dan pemahamannya, sudah tumbuh. Nah, tapi kalau anak belum sadar, ya, usia 10 tahun ternyata belum cinta kepada puasa, belum sadar, diajari fikih puasa juga gak mau, kemudian kita paksa bahkan mungkin dengan pemukulan, maka justru anak itu akan menjadi lebih jauh, ya, maka makin membenci puasa. Karena apa? Kesadarannya yang belum tumbuh. Maka prioritas itu yang tadi disebutkan itu harus urut. Maka sadarkan dulu anak, kemudian dipahamkan, setelah itu baru dibiasakan. Nah, setelah 10 tahun mulai terbiasa, dia mandiri melaksanakan puasa, dia betul-betul takut, ya, kepada Allah apabila dia tidak puasa, karena apa? Siksa Allah itu. Akhirnya diharapkan setelah balik betul-betul dia itu sudah mukallaf, yaitu betul-betul mampu memikul beban syariat yang berupa puasa ini, sehingga dia sudah secara fisik sudah mampu karena terbiasa latihan, kemudian secara mental karena imannya sudah tumbuh, maka dia dengan ikhlas berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini urutan-urutan atau fase-fase tentang pendidikan puasa kepada anak. Jadi kita tidak bisa melakukan yang seharusnya fase ini untuk murhaqah, ya, 10 tahun sampai balik, kita terapkan untuk anak balita. Ini enggak bisa karena kondisi masing-masing anak itu berbeda-beda sesuai dengan fasenya. Nah, sekarang kalau sudah ternyata sudah anak sudah terlanjur ya, terlewat fase emasnya yang tadi disebutkan ya. Sebagai contoh misal dia sudah usia 16 tahun ya, padahal dia sudah balig, seharusnya dia sudah mukallaf ya, memikul beban syariat untuk puasa ini tanpa adanya disuruh atau dipaksa, namun ternyata dia belum sadar, masih belum mau puasa. Seandainya disuruh puasa dengan pemaksaan, maka dia akan nanti pada saat tidak ada orang, maka dia akan minum dengan sembunyi. Tapi begitu di depan orang lain atau di depan orang tuanya, dia akan mengaku bahwa dirinya puasa. Nah, ini karena apa? Karena kesadaran belum tumbuh. Jadi belum apa namanya merasakan bahwa Allah itu mengawasi. Berarti ini pertanda bahwa fitrah keimanan tidak tumbuh. Apa yang harus dilakukan sehingga sudah terlanjur, apabila ada anak yang sudah terlanjur besar ternyata masih belum sadar untuk puasa, maka diulang lagi metodenya. Maka kesadaran itu ditumbuhkan dulu. Jadi buatlah kesan pada anak yang sudah balik tadi, yang sudah usia 16 tahunan tadi atau sudah SMA itu ya, tapi ternyata masih enggan puasa, yaitu yang pertama adalah tumbuhkan kesan bahwa puasa itu menyenangkan bagi dia, bahwa puasa itu indah bagi dia. Ini yang pertama harus ditumbuhkan, yaitu untuk menyembuhkan kesadarannya. Setelah itu dilakukan, kemudian dia merasa bahwa puasa itu menyenangkan, maka dia akan berusaha untuk belajar bagaimana tata cara puasa. Ya, urut, walaupun dia umurnya sudah 16, tapi ternyata masih dikembalikan lagi pada fase sebelumnya. Maka dia belajar seperti fase tamyiz tadi. Ya. Jadi yang pertama ditumbuhkan kesadaran seperti fase mu'atufullah yang 0-7 tahun, yaitu ditumbuhkan kesadarannya. Kemudian setelah itu fase tamyiz dipahamkan. Ya. Dipahamkan. Nah, setelah itu kemudian dia sudah cinta untuk beribadah tadi, kemudian sudah paham tentang tata caranya, maka kemudian setelah itu kemudian boleh ada setengah pemaksaan atau pemaksaan, sehingga anak yang sudah cinta dan sudah belajar tersebut maka akan melaksanakan puasa. Itu apabila sudah terlewat. Nah, sekarang kalau terlewat lagi, usianya sudah 30 atau 40 tahun, bagaimana? Ya, padahal dia sudah dewasa, ya, sudah berkeluarga bahkan, tapi tidak mau puasa karena apa? Enggak ada kesadaran. Ya, maka yang ditumbuhkan adalah urut tadi, kesadaran itu tadi, walaupun umurnya sudah besar, sudah dewasa, ya, kesadaran ditumbuhkan dulu dengan apa? Dengan empati, ya, kita dekati beliaunya atau orang tersebut, ya, dengan empati, ya, kita berikan apa namanya kesan bahwa puasa itu menyenangkan bagi dia, bisa jadi mungkin dengan memberikan hadiah, bisa jadi mungkin dengan mengajak buka bersama, bisa jadi mungkin pada saat dia berpuasa kita sering menemaninya untuk berdialog, untuk ngobrol, untuk memberikan perhatian, sehingga ada kesan bahwa puasa itu menyenangkan. Setelah muncul kesadaran bahwa puasa itu indah, Islam itu indah, maka kita ajarkan kepadanya tata cara puasa. Ya, tata cara puasa, fikihnya bagaimana, karena kecintaan tubuh maka dia akan melaksanakan, akan mencoba. Nah, akan mencoba. Insya Allah Ta'ala kalau dia dewasa, insya Allah sehari itu kuat, ya, beda dengan anak-anak, selama kesadaran sudah tumbuh. Nah, kemudian setelah kesadaran tumbuh, kemudian kita kuatkan lagi, ya, dengan apa? Kedekatan kepada orang tersebut, hingga dia menjadi lebih bersemangat lagi untuk berpuasa. Jadi intinya bahwa urutan mulai dari penyadaran, yaitu fitrah keimanan, kemudian berikutnya adalah memahamkan, yaitu untuk menumbuhkan fitrah belajar, kemudian setelah itu kemudian dibiasakan, itu adalah keniscayaan. Karena kalau dibiasakan terlebih dahulu tanpa kesadaran, itu ternyata yang dilakukan oleh anak itu akan menjadi puasa, tapi puasa yang hampa, karena apa? Tidak didasari dengan kesadaran, yaitu keikhlasan. Jadi hanya perilaku yang mekanistik, robotik, ya, hanya perilaku yang semata-mata hanya dilihat dari luarnya, namun dari dalamnya masih hampa. Maka tetap langkah yang pertama dilakukan, berapapun umur manusia tersebut atau orang tersebut, yaitu yang pertama adalah kesadaran. Entah dia masih kecil, entah dia sudah remaja atau pemuda, entah dia sudah dewasa, itu selalu yang pertama adalah kesadaran terlebih dahulu, ya. Seringnya kita melakukan itu dengan pembiasaan, padahal pembiasaan itu adalah langkah ketiga setelah dipahamkan. Ini. Nah, kalau hanya dibiasakan saja, dikhawatirkan tidak terlatih hatinya untuk selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini apa namanya metode pendidikan puasa untuk anak, ya. Jadi seringnya kita sering mendengar bahwa pendidikan puasa itu selalu dimulai dengan pembiasaan-pembiasaan, padahal manusia itu memiliki hati nurani, ya, manusia itu memiliki akal. Kalau dimulai hanya pembiasaan-pembiasaan, itu sama seperti kita melatih hewan sirkus, ya, karena hewan itu tidak memiliki hati, ya, sebagaimana manusia, sehingga mereka dilatih dengan biasa-biasa-biasa, maka hewan itu akan terbiasa. Tapi hewan itu tidak tahu apa yang dilakukannya. Karena apa? Mereka tidak punya akal dan tidak punya hati. Beda dengan manusia. Ya, mereka, manusia itu punya hati dan punya akal. Nah, maka terlebih dahulu yang ditumbuhkan adalah hatinya terlebih dahulu, yaitu sadar, kemudian setelah itu akalnya, kemudian setelah itu kemudian pembiasaan. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang pendidikan puasa untuk anak, ya. Dan apa namanya, semoga bisa memberikan faedah kepada kita, sehingga kita tidak sama rata ya memperlakukan anak dengan keras semuanya untuk mendidik mereka puasa, namun kita harus melihat skala prioritas, kemudian kita melihat fasenya anak, usianya berapa dan kondisinya bagaimana, sebagaimana yang tadi telah dijelaskan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasan materinya yang semoga bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang telah kita simak tadi dari penjelasan materi yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz mendidik anak untuk berpuasa dapat kita pahami bersama tanpa terkecuali. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami masih mengundang Anda para pendengar Radio Mutiara Quran, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 089539903 0417 atau melalui live chat channel YouTube kami. Dan ternyata di meja redaksi masih kosong, belum ada pertanyaan yang masuk. Sambil menunggu mungkin ada pertanyaan Ustadz, bagaimanakah cara mengatasi anak yang remaja namun kurang nalar atau dalam bahasa Jawa belum dolor-dolor gitu Ustadz? Silakan Ustadz. Bagaimana mengatasi anak remaja yang belum bernalar atau dolor, masih seperti anak kecil, jadi belum dewasa. Memang namanya juga remaja. Sesungguhnya dalam pendidikan Islam itu tidak ada istilah remaja. Bahkan di dunia ini juga enggak ada remaja. Adanya adalah anak dan dewasa. Undang-undang kita juga enggak ada remaja, adanya anak-anak dan dewasa. Maka dia wajar dikatakan remaja karena secara fisik dia itu sudah dewasa, yaitu dia sudah balig, tapi ternyata dia belum dewasa mental. Karena apa? Karena dia belum akil. Nah, bagaimana agar anak itu, apa namanya, remaja tadi itu segera dolor kalau dalam bahasa Jawa, atau segera dia itu menjadi berakal, maka segera diakilkan. Jadi remaja tadi itu sudah balig, ya, dia sudah, kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah haid atau menstruasi, secara fisik itu sudah dewasa, badannya besar. Nah, tapi dia belum akil. Ya, belum akil itu berarti belum dewasa mental. Nah, yang menyebabkan baliknya itu cepat itu apa? Yaitu akibat dari nutrisi, overnutrisi. Nutrisi yang berlebih atau nutrisi yang tidak alamiah, dengan banyaknya zat-zat tambahan seperti penyedap rasa, pewarna, pengawet dan sebagainya. Bahkan adanya suntikan hormon pada makanan. Ini akan mempercepat balik. Di samping itu adanya tampilan-tampilan tentang pornografi dan sebagainya yang dilihat anak, sehingga mempercepat balik mereka. Nah, apa yang menyebabkan akilnya terlambat sehingga anak itu kurang dolor atau kurang berakal? Yaitu akibat pendidikan. Jadi yang memperlambat akil itu akibat dari pendidikan yang tidak tepat. Jadi ini termasuk kalau ada anak atau generasi yang sudah balig tapi belum akil, itu pertanda bahwa pendidikan yang diberikan kepada anak tersebut belum berhasil. Caranya bagaimana? Yaitu sadarkan bahwa anak tersebut itu sudah mukallaf. Sudah mukallaf. Dia bukan anak-anak lagi. Dia sudah besar, bahwa dia itu harus memikul tanggung jawab. Kalau kita memanggil anak tersebut itu bukan anak lagi karena dia sudah balig, maka sebut saja saudara, atau disebut saja bapak atau ibu kalau dia laki perempuan ini. Jadi sadarkan bahwa dia itu sudah dewasa sebagaimana orang dewasa yang lain dan sudah memiliki tanggung jawab. setelah dia menyadari bahwa kalau dia laki-laki itu sudah tidak menjadi tanggung jawab orang tuanya untuk diberi nafkah, ya, maka setelah itu kemudian kita dukung, ya, kita beri tanggung jawab dia untuk berlatih menjadi orang yang dewasa. Diberi tanggung jawab, kadangkala kita ragu-ragu, tapi kita harus yakin bahwa seorang remaja itu memiliki kemampuan. Sebagai contoh, diberi tanggung jawab dalam sebuah organisasi. Kalau dia mungkin di apa namanya di pemuda masjid, itu diberi tanggung jawab untuk mengelola kegiatan seperti pengajian dan sebagainya, walaupun mungkin kita orang tua itu kadang-kadang belum yakin, tapi kita dampingi sehingga dia merasa bahwa dia sudah mulai berperan. Karena saat ini sebagaimana yang sering kita amati, yang memenuhi masjid itu hanya dua generasi, ya. Yang pertama adalah anak-anak kecil dan yang kedua adalah orang-orang yang sudah tua, dewasa. Ini di mana remaja atau pemuda itu ternyata mereka saat ini itu tidak menjadikan masjid sebagai tempat favorit. Ya. Nah, ini adalah PR bagi kita. Ini yang menyebabkan anak-anak tadi yang kurang dolor tadi, ya, mereka sudah besar badannya, sudah dewasa, tapi masih belum dewasa mentalnya. Nah, oleh karena itu untuk mempercepat akil mereka, yaitu latih mereka dengan berorganisasi, latih mereka dengan bersosial, ya, latih mereka diberi tanggung jawab sebagaimana tanggung jawab orang dewasa. Kalau mungkin di rumah kita memiliki usaha, ya, latih mereka itu untuk menjualkan barang, latih mereka untuk mengambil keputusan di dalam usaha kita, ya, itu untuk mempercepat akil anak atau akil remaja tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan raja tega. Ya, karena dia sudah dewasa, maka kita harus tega, ya. Kalau raja tega ini tidak diterapkan, maka dia akan selalu manja, merasa bahwa dirinya masih anak-anak. Tapi dengan ketegaan, maka insya Allah Ta'ala dia akan menjadi cepat akil. Tega di sini bukan berarti kita itu pemarah, ya. Tapi tega di sini adalah sesuatu kepercayaan yang diberikan kepada anak tersebut, ya, sehingga dia cepat dewasa. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama tanpa terkecuali. Dan ternyata masih kosong. Mungkin pendengar masih pada sibuk tadarus Al-Quran. Dan untuk itu saya lemparkan pertanyaan kepada pendengar yang ada di studio. Silakan jika ada yang bertanya, kami persilakan. Monggo. Ada, Bapak? Baik, belum ada Ustaz. Saya lanjutkan aja kalau gitu. Baik, kita lanjutkan pada kesimpulan, ya. Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Jadi pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang puasa ini tentu saja yang kita ajarkan kepada anak-anak kita bukanlah hanya puasa Ramadan. Tentu saja kita mengajarkan kepada anak-anak kita puasa-puasa sunnah, ya. Puasa-puasa sunnah yang lain selain bulan Ramadan. Walaupun yang paling utama adalah puasa bulan Ramadan ini selama satu bulan. Seandainya anak kita ternyata dalam melaksanakan latihan puasa ini, dalam berlatih puasa ini tidak sampai penuh satu bulan, tidak mengapa, ya. Kita harus bisa mengukur kemampuan anak-anak kita. Pemaksaan yang terjadi kepada anak yang belum tumbuh kesadarannya itu berisiko sekali, ya, berisiko tentang munculnya persepsi atau imaji negatif pada diri anak. Yang kita berharap anak itu cinta puasa, tapi karena adanya pemaksaan yang tidak tepat, ya, yang kesadarannya belum tumbuh tadi, sehingga anak menjadi benci terhadap puasa. Ini adalah musibah bagi diri kita. Oleh karena itu, marilah para pendidik, ya, para bapak ibu, para orang tua, dalam mendidik puasa ini kita perhatikan fase-fasenya, kita perhatikan prioritasnya, jangan sampai kita salah mendidik anak. Kita yakin semuanya bahwa tidak ada orang tua yang ingin anaknya itu menjadi durhaka. Tidak ingin anaknya menjadi nakal. Tidak ada orang tua yang ingin menjadikan anaknya jahat. Semua orang tua ingin anaknya menjadi lebih baik dan baik dan menjadi anaknya soleh. Semuanya. Namun ternyata keinginan itu bukan sebatas keinginan saja, belum cukup. Butuh adanya yaitu ilmu, yaitu metode untuk menanamkan kesolehan pada diri anak, dan metode itu sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, orang tua sering-seringlah, ya, yang wajib belajar itu sebenarnya bukan anak kita. Anak kita belum memiliki kewajiban, tapi yang wajib belajar justru kita orang tua, karena orang tua sudah mukallaf. Kita mendidikkan anak kita bukan untuk belajar semua hal, tapi menjadikan anak kita pembelajar, sehingga dia setelah menjadi mukallaf, menjadi balig, mereka akan menjadi pembelajar seumur hidupnya, karena mereka sudah wajib. Nah, kita orang tua hendaklah juga menyadari hal tersebut. Bukanlah anak kita yang belum balig yang wajib belajar, justru malah kita orang tualah yang mendapatkan beban, ya. Kita sudah mukallaf, ya, sudah diberi taklif oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban-kewajiban seperti belajar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang Islam. Nah, kita yang sudah mukallaf ini kena hukum apa namanya wajib belajar tersebut. Nah, ini kita jangan sampai apa namanya salah menilai anak, bahwa memang anak sebelum balig belum mukallaf dan mereka belum memiliki beban tanggung jawab syariat. Namun kita memiliki kewajiban untuk mendidik mereka. Ya, apabila kita mendidik mereka kemudian anak itu tidak apa namanya tidak mau puasa, itu anak tidak berdosa. Tetapi kalau kita tidak mendidik mereka, kita membiarkan mereka, ya, anak tidak berdosa karena apa? Belum mukallaf, belum balig. Tapi kita sebagai orang tua berdosa karena apa? Yaitu melalaikan amanah yang Allah berikan, yaitu untuk mendidik anak-anak kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah itu adalah dari saya pribadi dan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, selalu memberikan petunjuk kepada kita, menjaga kita di dalam mendidik generasi yang kita idam-idamkan, yaitu menjadi generasi yang terbaik pada zamannya nanti. Karena sesungguhnya perbaikan umat ini, perbaikan negeri ini, itu adalah pangkal pokoknya adalah pada pendidikan. Ya, sedangkan pendidikan itu tidak seperti membalik telapak tangan. Ya, semuanya butuh proses. Butuh proses, bahkan kita mendidik anak kita itu menunggu, ya, sampai anak kita itu balig, ya. Sejak anak berada di kandungan, ya, sampai anak itu balig kurang lebih butuh waktu 15 tahun baru kita bisa mengetahui hasilnya. Maka kita tidak boleh tergesa-gesa untuk segera panen, ya. Kita tidak boleh tergesa-gesa untuk segera anak kita tampak soleh, ya, dengan apa memaksakan pada diri anak kita, tapi kita mengikuti petunjuk Nabi, ya, petunjuk Nabi sesuai dengan fase-fase yang telah Nabi ajarkan, sehingga kita tidak salah mendidik anak. Demikian yang saya sampaikan, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.